mereka. Akan jadi kalau ingin bepergian umroh atau haji, mereka memasukinya dari belakang rumah-rumah mereka. Ya, mereka mengira itu adalah sebagai sebuah ibadah dan juga bahwa hal itu adalah sebuah kebajikan. Dan ini dijelaskan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kanu idza ahramu fil jahiliyah atau al-baita min dhahri. Artinya mereka kalau seandainya berihram maka mendatangi rumah itu dari belakangnya, ya, dari belakang. Kita lanjutkan. Fa akhbara Allah annahu laysa bibirrin li anna Allah ta'ala lam yashra'hu lahum wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allah wa la rasuluhu fa huwa muta'abbidun bi bid'ah. Artinya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya hal itu bukanlah suatu kebajikan. Artinya masuk rumah kalau ingin berihram dari pintu belakang bukan sebuah kewajikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkannya. Karena hak pensyariatan ada pada siapa? Ada pada Allah. Lihat, perhatikan kejadian ini baik-baik. Ketika kaum Ansar ingin berihram, maka mereka masuk rumah dari belakang. Padahal masuk atau keluar rumah adalah suatu yang biasa. Tetapi ketika diniatkan ta'abbudan, beribadah kepada Allah, maka itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Cerita menarik yang kita bisa, faedah menarik yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah bahwa kadang sebuah amalan dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai ibadah dengan niat, berdasarkan apa? Niat. Amalannya biasa, masuk keluar rumah biasa, tapi ketika dibarengi dengan niat ibadah maka menjadi apa? Ibadah kepada Allah. Nah, seperti itu pula. Ini pelajaran menarik dari cerita ini. Pelajaran yang kedua dari cerita ini adalah bahwa apa saja amalan-amalan kebiasaan yang diniatkan ibadah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena hal ini berarti telah mengada-ngada dalam perkara agama. Saya ulangi, apa saja amalan yang asalnya mubah, biasa, kemudian diniatkan sebagai ibadah, maka apabila diniatkan sebagai ibadah dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW atau belum disyariatkan oleh Allah, maka amalan tersebut adalah mengada-ngada di dalam agama. Amalan tersebut mengada-ngada di dalam agama. Ya, seperti misalkan saya setiap kali masuk rumah sholat tahiyat rumah. Ada contohnya? Belum ada. Amalannya adalah amalan ibadah di situ. Tetapi belum ada syariatnya dari Allah, maka tidak ada contoh, tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena berarti perbuatannya mengada-ngada. Kita ambil contoh yang biasa. Misalkan, saya ada atau ada orang masuk ke dalam rumah, ya, dengan cara dia mengetuk pintu 3 kali. Kemudian setelah itu dia gerak-gerakan gagang pintunya. Artinya tok tok tok, gerak-gerakan. Dia niatkan itu sebagai sebuah ibadah. Maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Belum disyariatkan oleh Allah, maka perbuatan tersebut mengada-ngada. Intinya, kalau ada amalan yang hakikatnya mubah, tapi jika diniatkan untuk ibadah dan belum ada syariatnya dari Allah, maka mengerjakan amalan tersebut apa? Adalah bid'ah. adalah bid'ah, karena telah beribadah dengan yang belum ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Penulis di sini mengatakan, dan setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasul-Nya, maka dia telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, nanti saya beri contoh lagi. Saya pergi ke pulang dari masjid ke rumah. Kalau keluar rumah maka memakai pintu sebelah kanan. Kalau masuk rumah memakai pintu sebelah kiri. Berharap pahala darinya. Ini adalah apa? Ibadah. Tetapi belum disyariatkan. Maka pada saat itu, mengerjakan yang seperti ini disebut apa? Disebut perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Di sini kan penulis mengatakan, yaitu setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasul-Nya, maka dia telah melakukan ibadah dengan suatu bid'ah. Artinya pekerjaannya tersebut karena belum disyariatkan, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Berarti dia mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan bid'ah. Nah, bid'ah apa? Bid'ah itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Al-bid'atu hiya tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi bihi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Artinya bid'ah adalah tata cara dalam agama. Dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama, ibadah, dan tidak berkaitan dengan duniawi. Tata cara dalam agama yang menyerupai syariat. Dia sama dengan syariat, hampir sama dengan syariat. Yang menyerupai syariat yang bertujuan dalam mengamalkannya berlebih-lebihan beribadah kepada Allah. Yang bertujuan dalam mengamalkannya berlebih-lebihan beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini kita ingin tekankan beberapa poin. Yang pertama, bid'ah itu berkaitan dengan ibadah agama yang tidak berkaitan dengan ibadah, berarti bukan bid'ah. Saya ulangi definisinya, bid'ah adalah tata cara tata cara yang diada-adakan dalam agama. Nah, ini penting yang diada-adakan ini. Ya, yang belum tertulis catat. Tata cara yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat dan bertujuan dalam mengamalkannya adalah berlebih-lebihan dalam agama. Ada beberapa titik yang kita ingin tekankan. Yang pertama, bid'ah pasti diada-adakan. Enggak ada contoh. Tidak ada syariatnya. Ya. Yang kedua, bid'ah hanya dalam perkara ibadah atau agama, bukan dalam perkara duniawi. Makanya kadang-kadang ada orang yang tidak suka seorang ustadz, kiai, habib memberitakan atau menceritakan tentang bid'ah. Dia tidak suka. Orang ini langsung mengontah-hitamkan onta. Sudah berataan pian bid'ah, pakai onta aja sana. Tidak boleh pakai mobil, pakai motor. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada. Mobil dan motor diada-adakan di zaman sekarang. Maka jawabannya bahwa bid'ah berkaitan dengan apa? Agama. Ya. Jadi kasihan si onta, di onta hitamkan terus. Bukan di kambing hitamkan lagi. Ya. Titik yang kedua yang kita tekankan dalam perkara bid'ah. Jadi yang pertama tadi apa? Dia diada-adakan. Titik yang kedua pasti berkaitan dengan agama. Ya. Titik yang ketiga yaitu yang kita tekankan dalam perkara bid'ah ini, dia menyerupai syariat. Sehingga orang tertipu. Padahal ini bukan syariat, tetapi menyerupai syariat. Kadang-kadang berzikir tapi sambil joget. Berzikir tapi sambil dangdutan. Salawatan tapi sambil berjoget. Salawatnya adalah ibadah. Tetapi ketika dibarengi dengan tata cara yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka menjadi sebuah perbuatan bid'ah. Titik selanjutnya yang kita tekankan dalam perbuatan bid'ah adalah tujuan dari melakukan perbuatan bid'ah itu berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud berlebih-lebihan, dia tidak mencukupkan dengan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal cukup yang kita dicontohkan oleh Rasulullah sudah cukup. Tidak perlu kita lagi menambah, mengurangi, merenovasi, menginovasi, atau apapun. Itu hal yang pertama yang ingin saya tekankan dalam perkataan penulis, yaitu barang siapa yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sebenarnya ini pun perkataan mungkin bisa dikatakan seperti ini. Barang siapa yang beramal atau beribadah dengan suatu amal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, maka dia telah melakukan amalan yang bid'ah. Baik. Sekarang yang ingin saya tekankan dalam kata-kata bid'ah ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang mendengarkan di sini ataupun yang mendengarkan via radio, kita kaum muslim harus sepakat bahwa perbuatan bid'ah tercela dalam Islam. Saya katakan ini dengan jelas dan terang. Baik yang mengatakan ada bid'ah hasanah atau tidak ada bid'ah hasanah, semua kaum muslim harus sepakat bahwasanya perbuatan bid'ah itu tercela dalam Islam. Dia seperti perbuatan maksiat-maksiat lainnya yang dilarang di dalam agama. Dia seperti kesyirikan, kemudian maksiat dosa-dosa lainnya, berzina, mencuri, berjudi, minum khamar, membunuh. Dia adalah salah satu dari maksiat. Ya, ini poin yang kedua yang ingin saya tekankan, bahwasanya semua kaum muslim harus sepakat bid'ah itu tercela dalam agama. Karena dan tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhilah perkara yang mengada-ngada dalam agama. Sesungguhnya perkara yang mengada-ngada dalam agama disebut perbuatan bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah kesesatan. Nah, ini lihat, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan bid'ah. Maka ini harus kita sepakati. Sekali lagi, bagi siapa saja yang berpendapat ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah hasanah, ya, maka kita harus sepakat bid'ah itu tercela dalam Islam. Karena tidak ada ulama yang memuji bid'ah, bid'ah tercela dalam Islam. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu dipuji oleh Allah. Kita harus sepakat, kita dilarang melakukan bid'ah. Dilarang melakukan bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa amarahum bi an ya'tul buyuta min abwabiha lima fihi min as-suhulati 'alaihim allati hiya qa'idatun min qawa'idish syara'. Nah, ini bagus. Sudah perkara bid'ah kita tinggalkan dulu, dan Allah memerintahkan mereka untuk memasuki rumah dari pintu-pintunya karena mengandung suatu kemudahan atas mereka. Ini Pak, garis bawahi baik-baik. Karena mengandung suatu kemudahan atas mereka, yang merupakan kaidah dasar dari kaidah-kaidah syariat. Apa itu maksudnya? Penulis ingin mengatakan kepada kita apa? Allah memerintahkan kaum muslim untuk masuk rumah dari depan. Kenapa? Karena itu lebih mudah bagi kaum muslim. Dan mengambil perkara yang paling mudah ini adalah pondasi dasar ajaran Islam dalam perihal apapun. Baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan hati, atau ibadah, amalan praktis kita menghambakan diri kepada Allah, atau muamalah, hubungan sosial sesama manusia, atau tingkah laku, gaya berjalan, gaya duduk, gaya berbicara, gaya berpakaian, maka kaedahnya dalam Islam, ambil yang paling mudah. Ya, ambil yang paling mudah. Jangan terlalu sulit. Jangan mempersulit diri. Ambil yang paling mudah. Seperti dalam masalah ini, masuk rumah dari depan lebih mudah dibandingkan dari belakang. Ya, begitu juga misalkan dalam hal beribadah, dalam hal keyakinan, akidah kepada Allah. Ambil yang paling mudah. Mudahan mana? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai kawan-kawanku yang ada dalam penjara, sembahan-sembahan yang berbilang, yang banyak, itu lebih baik mana dibandingkan dengan sembahan satu tunggal yang kuasa, yang perkasa. Lihat, mudah mana orang beribadah kepada banyak sembahan dengan kepada satu sembahan. Mudahan mana? Ada di beberapa agama, sembahan patungnya itu ada sekitar 1000 patung. Betul. Ya, saya dulu di Damam banyak kawan-kawan dari beberapa daerah yang beragama khusus. Tidak bisa kita sebutkan agamanya. Maka mereka mempunyai Tuhan. Tuhannya itu berbilang banyak, 1000. Dalam benak saya, ini sampai mati orangnya belum selesai dia nyembah Tuhannya. Satu ini, satu ini, satu ini. Belum selesai. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita lebih mudah beribadah dengan satu sembahan yang hak, yang berkuasa, Al-Malik, yang mengatur, Al-Mudabbir, yang pencipta, Al-Khaliq. Satu sembahan, satu-satunya yang berhak disembah, lebih mudah. Meminta, berdoa kepada Allah yang satu, yang tunggal, lebih mudah dibandingkan kita memakai perantara ke sana kemari. Dahulu saya sebelum mengenal dakwah sunnah ini, kita ada ajaran dalam kelompok itu, kalau ingin berdoa kepada Allah kita harus telepati dulu. Paham telepati ya Pak? Menghalusinasikan, memikirkan kita itu minta kepada guru kita. Nanti guru kita menyampaikan kepada gurunya, gurunya menyampaikan kepada gurunya, gurunya menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Lihat, mudahan mana? Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib." Rabb kalian berdoa, berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Bahkan orang yang langsung berdoa kepada Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Artinya, aku akan kabulkan bagi kalian doa kalian. Langsung, karena di situ fi'il mudhari', kata kerja langsung, kata present. Nah ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Dalam perihal ibadah, pasti ibadah-ibadah yang tidak mudah, pasti bukan dari syariat Islam. Hal apapun, sholatnya kah, puasa, zakat, haji, ya, pasti yang tidak mudah, tidak sesuai dengan kemudahan, pasti bukan dari syariat Islam. Misalkan, ada orang sholat, Allah, belum sampai lagi kada jadi di sini. Ya, belum masuk lagi kada jadi. Allah, imam terus saja nih baca. Pas imamnya sudah ruku, hanya sidin sampai, takutan tertinggalan imam. Ini pasti bukan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat Rasulullah dibangun di atas apa? Kemudahan. Ya, di atas kemudahan. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama. Pasti Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Lihat hadis riwayat Bukhari yang tiga orang datang kepada rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertanya bagaimana ibadah Rasulullah di rumah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka bertekad ka'annahum taqaluha, seakan-akan mereka menganggap diri mereka wah sedikit sekali mengamalkannya dibandingkan Rasulullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diampuni dosanya, yang diampuni dosanya dan dijamin surga, begitu ibadahnya, kita tidak ada jaminan sama sekali. Akhirnya yang satu mengatakan, ana aqumul laila kullah wala anam, aku akan bangun malam tanpa tidur setiap malam. Wa ana asumud dahr, aku akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka, jadi enggak ada waktu selang berbuka. Yang ketiga, wa ana la atazawwajun nisa, dan aku tidak akan menikahi wanita. Tiga orang ini niatnya baik untuk beribadah kepada Allah. Yang satu bukan karena insomnia, tidak bisa tidur, tapi ingin beribadah. Yang satu bukan karena tidak punya makanan, lalu dia berpuasa. Tidak, dia punya makanan. Yang satu bukan karena punya kelainan lain dalam jiwanya, sehingga tidak mau menikah. Enggak, mereka ingin beribadah. Lihat, tatkala menyulitkan diri, ya, tatkala menyulitkan diri, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, fawallahi alladhi la ilaha illa ghairuh, inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya. Sungguh aku orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Rasulullah SAW memulai dengan ini apa? Ingin menunjukkan bahwa ketakwaan bukan dengan mempersulit diri dalam ibadah. Ya? Tetapi ketakwaan adalah beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, walakinni, akan tetapi aku, kata beliau, asum wa uftir, berpuasa dan aku juga berbuka. Wa aqum wa anam, dan aku bangun malam tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang menolak sunnahku bukan dariku. Lihat, mempersulit diri bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang bernazar untuk tidak berbicara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murha falyatakallam. Suruh perempuan yang bernazar tidak berbicara tadi agar berbicara. Enggak boleh enggak berbicara dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka tidak ada ibadah yang sulit-sulit dalam agama. Yang aneh-aneh pasti bukan dari Islam. Ya. Zikir sambil putar-putar, menari, pasti bukan dari Islam. Pernah enggak terbayang Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir seperti itu? Zikir sambil jingkrak-jingkrak. Ya. Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Zikir dengan bahasa yang sulit atau dengan tata cara zikir yang sulit, yang aneh-aneh. Astaghfirullah. Ha! Ha! Nah, itu pasti bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang dibaca istighfar, Ya. Nah, kalau ada orang menyanggah, Ustaz, jangan terlalu mengekspos diri menjadi orang yang paling benar. Nah, ini perhatikan. Kita sekarang menjelaskan kebenaran, bukan mengklaim orang yang paling benar. Bedakan antara dua hal itu. Ya. Kita sekarang menjelaskan mana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang mengaku paling benar. Tidak bisa mengaku paling suci, itu hanya Allah yang tahu. Si fulan suci, si fulan jauh dari dosa, si fulan amalannya diterima. Ya. Jangan-jangan yang melakukan perbuatan bid'ah tadi ada amalan yang dia miliki yang lebih utama dibandingkan amalan kita. Ya, paham maksud saya? Tapi kita sekarang ingin menjelaskan, ini loh yang sesuai dengan contoh, yang hanya di dalam perkara yang mudah. Contoh yang lain, dalam perkara tadi, akidah, ibadah, muamalah, hubungan sosial di antara sesama manusia, antar sesama pasangan, suami, istri, mana yang paling mudah? Ya, jangan mengambil yang paling sulit, mana yang paling mudah? Kalau seandainya, nih kalau seandainya, menikah satu itu lebih mudah, maka satu saja dibandingkan dua. Ini satu sudah tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Ingin tambah dua. Semestinya yang satu itu dia mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau dua semestinya lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Semestinya seperti itu. Idealnya begitu. Akan tetapi kalau seandainya malah menghancur, ingat ya, syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Paham baik-baik? Syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Yang ingin menambah, maka harus diperhatikan. Jangan sampai menghancurkan sebelumnya. Malah harus bertambah harmonis, tambah baik, tambah. Syariat Allah tidak menghancurkan keluarga. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan asal, ah, ta'addud, poligami Ustaz, poligami. Ya. Jangan, perhatikan baik-baik syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus dipikirkan matang-matang, apakah ini akan mendatangkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ataukah malah mendatangkan keburukan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan ini semua diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhtira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dipilihkan dalam sebuah dua pilihan kecuali mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Cara berpakaian. Ya, sebelum pergi ke masjid bingung ganti pakaian 10 kali, mana nih? Hendak dilihat siapa pian? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling mudah itu yang diambil. Cara makan, mana yang paling mudah? Mudahnya makan nasi goreng kambing, makan situ. Mudahnya makan cuma nasi kuning, makan. Jadi, cara yang paling mudah mana? Ya. Dalam segala perihal, para yang paling mudah mana? Kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa yustafadu bin isyaratil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur an ya'tiyahul insan min tariq minat tariqis sahlil qarib. Nah, lihat. Dan isyarat ayat ini dapat diambil faedah bahwa dalam setiap perkara seyogianya seorang manusia itu melakukannya dari jalan yang mudah dan dekat. Ya. Jadi tidak boleh mempersulit dalam beragama. Misalkan, dia tahu ada hadis yang menunjukkan bahwa mengangkat derajat, menghapuskan pahala kalau banyak langkah ke masjid. Sidin rumahnya di Nakulas itu, ingin ke masjid Imam Syafi'i. Berputar dulu ke Kelayan. Nah, saya ke sini. Ini mempersulit diri. Ya, mempersulit diri. Tidak, bukan sesuatu yang mudah. Taib, alladzi qad ja'alahu lahu mausilan fal amiru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar yanbaghi an yanzura fi halatil ma'mur wa yasta'milu ma'ahu ar-rifqa was-siyasa allati biha yahsulul maqsud aw ba'dahu wal muta'allim wal mulib. Nah, ini penting, perhatikan baik-baik. Maka seorang yang menyeru kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar sepatutnya memandang kondisi orang-orang yang diserunya atau dilarangnya dan memakai cara kelembutan dan taktik yang dengannya dapat menyampaikannya kepada yang dimaksudkan atau kepada sebagiannya saja. Perhatikan Pak, terutama mendakwahkan sunnah kepada orang lain, keluarga ya. Pertama, jangan asal ponis. Ah, kalau kayak itu pian nih kafir saudara. Ingat, jangan, enggak boleh asal vonis ya. Jelaskan dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, harus dengan lembut. Ya, dengan lembut, tidak boleh dengan kasar. Kemudian yang ketiga, kita lihat siapa yang kita hadapi. Apakah orang yang mereka bisa menerima ini dengan akalnya atau tidak bisa. Kemudian perhatikan aulawiyah, prioritas di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau seandainya yang paling penting ya, itu menekankan akidah itu dulu dengan kasar. Nanti penyebutan kemudian yang ketiga, nasihati orang masalah-masalah yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu nanti dulu. Perkara akidah dulu yang ditekankan atau tidak bisa. Kemudian perkara akidah dulu yang ditekankan agar orang paham konsekuensi saya asyhadu an la ilaha illallah ini dalam amal konsekuensi saya asyhadu anna muhammadar rasulullah ini ya. Tanpa kita kalau menyebutkan orang akan faham bahwa ya, dengan lembut tidak boleh dengan kasar. Kemudian yang ketiga, kita lihat siapa yang kita hadapi. Apakah orang yang mereka dengan bisa menerima ini dengan akalnya atau tidak bisa. Kemudian perhatikan aulawiyah, prioritas di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kadang di zaman yang kadang kita lemah, kita tidak kuat, maka jangan asal menyebutkan. Nanti terputus dakwahnya. Ya. Terputus dakwahnya. Dan kalau sudah terputus dakwahnya, kalau sudah keadaan chaos, orang demo, orang kios, pokoknya susah untuk kita berdakwah. Dan para ulama bersepakat amar ma'ruf atau nahi mungkar yang mendatangkan kemungkaran yang lebih besar haram hukumnya. Ada orang mabuk-mabuk di jalan, kita peringati, setelah kita peringati dia malah membunuh orang-orang, ini haram untuk diperingati. Biarkan aja dia mabuk sendiri daripada membunuh orang. Paham maksudnya ya? Jadi harus pakai kelembutan, kemudian pakai fikih, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak asal semangat saja. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Karena tujuan kita ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sampai agama Allah kepada mereka. Sampai agama Allah kepada yang didakwahi atau yang dinasihati. Sebagian orang kadang-kadang beramar ma'ruf nahi mungkar itu kayak betinju. Harus kalah orang ini. Ini enggak benar. Yang namanya amar ma'ruf itu menyampaikan dalil dengan menyampaikan agama dengan dalil-dalilnya. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa hakadha wal muta'allim wal mu'allim yanbaghi an yasluka aqraba tariqin wa ashalahu yahsulu bihi maqsuduhu wa hakadha kullu man hawala amran minal umur wa atahu min abwabi wa thabara alaih fala budda an yahsula lahul maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Nah, ini penting. Seorang pelajar dan pengajar seyogianya menempuh cara yang paling dekat dan paling mudah untuk memperoleh apa yang dimaksudkannya. Demikianlah setiap orang yang berusaha mendapatkan sesuatu, dia akan memperoleh apa yang dimaksudkannya dengan bantuan zat yang maha memiliki lagi yang disembah. Maksudnya, kalau orang misalkan ingin rezeki, maka cari yang paling mudah mencari rezeki. Caranya bagaimana? Berusaha, habis itu sandarkan usahanya kepada Allah. Jangan mencari rezeki dengan cara yang tidak mudah. Misalkan pergi ke Tangkisung, betapa di situ Sidin? Ya, ini tidak akan dapat dan susah. pergi ke goa-goa, petilasan-petilasan, mencari kekayaan tanpa mau bekerja. Ini tidak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak berkah. Ya, setiap orang yang menjalankan suatu jalan dari arahnya, dari pintunya, pasti dia akan dapat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan yang paling berhak disembah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam mendidik anak juga seperti itu. Jangan mendidik anak dengan cara anak itu dipelet. Artinya dipelet, anak itu dibaca-bacai yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, diberikan minum dengan minuman yang belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang tua sangat mudah caranya. Yang pertama, dia didik anaknya dengan telaten, itu yang paling mudah. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah agar anaknya tersebut menjadi anak yang saleh, thayyibah, qurratu ain. Tidak usah dengan cara yang macam-macam. Dan semua pekerjaan seperti itu, ambil cara yang paling mudah dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wattaqullah hadza huwal bir alladhi amara Allahu bih wa huwa luzumu taqwahu 'ala ad-dawam bimtithali awamiri wajtinabi nawahi fa innahu sababun lil falah alladhi huwal fawzu bil matlub wan najatu minal marhub faman lam yattaqillah lam yakun lahu sabilun ilal falah wa man ittaqahu faza bil falah wan najah. Dan bertakwalah kepada Allah. Takwa ini, Pak, adalah wasiat Allah untuk manusia dari pertama sampai terakhir, takwa. Ya. Ini kebajikan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu konsisten dalam bertakwa kepadanya, secara terus-menerus dengan merealisasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu inti takwa. Selalu kalau perintah dikerjakan, selalu kalau larangan dijauhi. Itu takwa. Ya. Kemudian, karena sesungguhnya hal itu adalah sebab keberhasilan dan kemenangan dengan mendapatkan apa yang diinginkan serta keselamatan dari apa yang ditakuti. Nah, di sini saya ingin menekankan, yang sedang sulit ekonomi, yang sedang banyak musibah, periksa takwa Anda kepada Allah. Yang sedang tidak tenang hati, periksa hubungan Anda dengan Allah. Hak-hak Allah apa yang kurang kita lakukan, pasti di situ ada masalahnya. Yang seret rezeki, pasti bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah usaha, banyak penyakit, banyak musibah, pasti bermasalah dengan Allah. Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Itu pasti. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dapat jalan keluar, pasti bermasalah dengan takwanya. Entah sholat iya, tapi enggak ikhlas. Ya, berdakwah iya, tapi ingin dipuji orang. Kemudian baca Quran iya, hafal Quran, tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Pasti bermasalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa, kata Syekh di sini, maka barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, niscaya dia tidak memiliki jalan menuju keberhasilan. Pemahaman balik dari ayat tadi, man taqillah ja'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan jalan keluar baginya. Pemahaman baliknya, yang tidak bertakwa tidak ada jalan keluar. Seperti itu, selalu. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dia akan bahagia dengan mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Maka kita berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu jenis takwa adalah mengerjakan amalan sesuai dengan petunjuk Rasul yang mudah dan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.